له وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwanana akhwat rahmatullah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita. Pertama sekali, nikmat iman dan Islam yang mana dengannya kita bersatu pada malam ini, berkumpul untuk kita meneruskan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, di mana kita pada pelajaran lepas telah membaca beberapa buah hadis di dalam kitabul hayd, khususnya tentang mandi bagi wanita-wanita yang hayd dan mustahabah. Sebagai ulang kaji, kalau kita ingat lagi, terdapat pembahasan tentang wanita yang mustahadah. Wanita yang dalam mustahadah ataupun istihadah ini, hukumnya tidak sama dengan hukum yang wanita haid, wanita yang dalam haid. Di mana jika wanita yang dalam haid itu dilarang daripada solat, puasa dan lain-lain lagi yang akan dibahaskan insyaAllah, wanita yang mustahadah itu tidak dilarang, bahkan tetap wajib atasnya mengerjakan apa juga kewajipan-kewajipan sebelum dia mengalami istihadah tersebut. Cuma masalahnya adalah orang yang istihadah ini, wanita yang istihadah ini, darahnya keluar tidak putus-putus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam beberapa buah hadis bahawa darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam, yang makruf, yang dikenali. Bila datang darah tersebut, maka tinggalkanlah solat, yakni darah haid. Kemudian apabila datang yang lain, yakni selain daripada darah haid, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya, dia mandi dan dia solat seperti biasa. Dan di dalam beberapa riwayat, hendaklah dia berwudu untuk setiap solat. Kemudian terdapat pembahasan tentang mandinya wanita yang sedang istihadah tersebut. Apakah wajib dia mandi untuk setiap solat ataupun dia mandi untuk setiap waktu solat, ini apabila masuk waktu solat. Ini perbezaannya adalah apabila dia ingin solat zuhur, hendaklah dia mandi. Kemudian jika dia ingin solat selepas, yakni selepas zuhur tu, jika dengan solat-solat lain misalnya, perlu tak dia mandi? Itu satu. Kemudian satu pendapat lagi mengatakan hendaklah dia mandi untuk setiap waktu solat, maknanya bila masuk waktu zuhur dia mandi sekali saja dan cukup itu sebagai taharahnya. Apabila masuk waktu asar, dia kena mandi sekali lagi untuk solat asar. Dan begitu juga masuk maghrib, hendaklah dia mandi lagi untuk solat maghrib dan sampai isyak. Jadi dia mandi. Kesimpulannya, sekurang-kurangnya pada satu hari satu malam, hendaklah dia mandi sebanyak bilangan waktu solat. Jadi lima kali sehari semalam. Itu mengikut beberapa riwayat, yakni hendaklah dia mandi untuk setiap solat. Dan juga perbuatan penanya, iaitu yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan daripada beliau dengan riwayat yang sahih bahawa beliau sendiri telah mandi untuk setiap waktu solat. Thank you. telah kita bacakan di dalam syarah Imam Nawawi tentang hadis ini, pendapat-pendapat tentang hukum mandi untuk wanita yang istihadah ini. Jadi kesimpulannya, ada yang mengatakan wajib mandi untuk setiap solat, ada yang mengatakan tidak, wajib mandi hanya untuk setiap masuk waktu solat, dan satu lagi yang mengatakan hendaklah dia mandi untuk setiap solat, tetapi solat itu dijamakkan jika ia adalah solat yang boleh dijamakkan. Yani kalau zuhur dengan asar dia jamakkan, jamak takhir, yani zuhur itu dilambatkan sekadar sempatnya dia solat zuhur 4 rakaat, kemudian selepas itu bila masuk waktu asar dia sambung dengan solat asar. Jika demikianlah cara solatnya jamak takhir ni, maka cukup dia mandi sekali saja. Dia mandi sekali saja. Kemudian bila masuk maghrib, hendaklah dia tunggu dulu, jangan terus solat maghrib. Tetapi dia tunggu sampai maghrib nak habis, kemudian dia sekadar waktu untuk dia mandi dan dia solat maghrib. Jadi lepas itu masuk waktu isyak, tak payah mandi lagi. Dia sambung dengan solat isyak. Adapun solat subuh, dia kena mandi secara individu lah, secara sendiri untuk solat subuh, kerana subuh tak boleh dijamakkan dengan apa-apa solat. Jadi itu satu pendapat lain. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat Imam Muslim, tidak terdapat dalil untuk mandi secara jamak. Mandi secara jamak ni tak ada dalil. Tapi sebagai faedah, saya ada bawakan sebuah hadis yang panjang, terdapat dalam Bulughul Maram, iaitu daripada Himnah ibn Jahshin radhiyallahu anha. Dia berkata, kuntu ustahadu haidah kathira syadida. Aku pernah istihadah dengan istihadah yang amat banyak. Maka aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam astafti. Aku jumpa Rasul SAW untuk minta fatwa daripada beliau. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya raqdatun minasyaitan. Itu hanyalah raqdah, yakni permainan daripada syaitan. Fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ata ayamin. Maka hendaklah kau haid dalam masa 6 hari ataupun 7 hari. Apa maknanya kau haid? Maka kiralah darah haid itu sebagai 6 hari atau 7 hari. Kemudian tsumma tasili, kemudian mandi. Fa idza istanqati fa salli 24 aw 23. Apabila dah bersih, jadi mandi tadi, mandi apa? Mandi haid, tapi darah masih keluar lagi pasal dia istihalah. Jadi dianggap 6 atau 7 hari itu sebagai haid. Lepas tu terus dia mandi, tak kira dia keluar lagi atau tidak. Kemudian dia solat selama 24 hari ataupun 23 hari. Wasumi wasalli. Maka puasalah dan solatlah. Fa inna zalika yujzi'uki. Kerana yang sesungguhnya itu cukup untukmu. Jadi ini adalah perenggan pertama. Cara apa yang dilakukan, harus dilakukan oleh wanita yang istihadah. Yang ini dia buat macam tadi. 6-7 hari dikira haid. Kemudian dia mandi. Kemudian lepas itu dia solat macam biasa selama 24 atau 23 hari. Nak solat, nak puasa pun boleh. Kemudian wakadhaliki fa'ali kulla syahrin. Dan demikianlah kau lakukan setiap bulan. Kama tahayyadun nisa, kama tahidun nisa. Sebagaimana yang biasa wanita-wanita, tempoh wanita-wanita haid. Jadi ini merujuk kepada bilangan 6 atau 7 hari. Sebab 6 atau 7 hari itu adalah hari-hari, yakni tempoh yang biasa wanita haid. Jadi bukan boleh pilih 6 atau 7 hari. Maknanya dia kena lihat dirinya. Dirinya dekat dengan mana? Dia punya adat biasaan macam mana? Dekat kepada 6 atau dekat kepada 7? Kadang-kadang dekat pada 6, jadi ambil 6. Kadang-kadang 4 pada 7, 7. Dan kalau tidak ada takdirnya, maka dia rujuk kepada ahli keluarganya. Jadi mereka biasa haid berapa hari, maka dia ambil adat kebiasaan ahli keluarganya, bukan ahli kampung, ahli keluarganya. Sebab dia lebih dekat dengan apa? Dengan adat kebiasaan haid dirinya sendiri. Baik, fa'in qawiti jika engkau kuat, ala antu akhiri dhuhra wa tu'ajjilil asra, jika engkau kuat untuk melambatkan zuhur dan mengawalkan asar, tsumma tartasilina, kemudian kau mandi, hina tathuri, kau mandi apabila kau bersih, wa tusalli dhuhra, bersih maknanya apa? Bersih daripada haid lah, tetapi darah masih keluar. Wa tusalli dhuhra wal asra jami'an, jadi kau solatlah zuhur dan asra secara jamak. Tsumma tu'akhirina al-maghrib wa ta'jilina al-isya, wa tu'ajjilina al-isya, kemudian kau awal lambatkan maghrib dan kau awalkan isya. Tsumma tatasilin wa tajma'ina baina solatain, dan kau solat dan kau kumpulkan, jamakkan antara dua solat. Fa'ali, jika kau kuat maka lakukan demikian. Wa tatasilina ma'a subhi wa tusallin, dan kau mandi untuk ataupun beserta dengan solat subuh, dan kau solat. Qal, dan dia berkata, wa huwa a'jabul amraini ilayya, dan yang itulah yang lebih perkara, satu daripada dua perkara yang lebih aku sukai. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yakni siapa ni, Ashabu Sunan yang empat, dan Imam Ahmad, melainkan Imam An-Nasa'i. Dan Imam Tirmizi mengatakan, aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini dan dia menghasankannya. As-Sanahu Al-Bukhari. Jadi hadis ini hadis yang sahih, dan dia menerangkan secara lebih detail tentang mandinya wanita yang istihadah, yang tidak terdapat dalam hadis-hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim cuma kata apa? Mandi saja, kemudian solat. Mandi, kemudian solat. Tapi yang dalam hal ini, mandi, kemudian solat, lepas tu mandi lagi untuk sekat solat, tapi solat yang boleh dijamak, dijamakkan. Jadi mandi sekali untuk dua solat. Cuma yang kita dapati adalah dalam riwayat Muslim ada riwayat perbuatan sahabiah tu yang bertanya tu, dia melakukan apa? Dia mandi untuk setiap solat. Sebab tu kita ada tiga pendapat. Yang pertama, kita mandi sekali je, dan itu mandi haid. Yang lain daripada itu, kita perlu wuduk saja. Itu pendapat jumhur. Pendapat kedua mengatakan dia mandi untuk setiap solat dengan beberapa riwayat, dan juga kerana apa? Perbuatan sahabat. Dan kita tahu bahawa sebagian orang apa? Biasa mengambil perbuatan sahabat dan dikatakan ini pemahaman sahabat terhadap hadis. Ini penafsiran sahabat. Itu juga apa ni, antara manhaj dalam memahami ataupun mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeza. Kemudian yang ketiga adalah yang terdapat dalam hadis ini, iaitu dikumpulkan, dijamakkan solat yang boleh kumpul dengan satu mandi. Jadi tak payah kita nak mandi, bahkan tak payah nak wuduk untuk solat yang dikumpulkan. Tak payah kita nak wuduk lagi kan. Jadi kesimpulannya ada tiga pendapat ni, tetapi ada satu pendapat yang disebutkan dalam kitab bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata sekurang-kurangnya dia mandi satu hari satu kali. Sekurang-kurangnya mandi satu hari satu kali. Ada yang meletakkan waktunya bila dia nak kena mandi. Jadi mandi haid lain, mandi untuk salat satu hari kurang-kurangnya satu kali lah. Baik. Jadi yang terdapat dalam tangan kita lah dalil-dalil yang kita dah baca tadi. Jadi dalam riwayat Subul Salam ini ataupun Bulughul Maram ni, hadis Himnah bin Jahshin, dia terdapat lafaz, kalau kita teliti Nabi SAW kata apa? Fa inna dhalika yujzi'uki, dan demikian itu kalau kau lakukan bahagian pertama, yang itu dah cukup untukmu. Sah lah maknanya. Apa dia yang sah? Cukup dia mandi kemudian dia solat. Tak payah dia nak buat perkara yang renggan kedua. Kemudian bahagian yang kedua, Nabi SAW, kalau engkau kuat, kalau engkau mampu, engkau nak lewatkan zuhur, kemudian kau cepatkan asar, tapi tetap pada waktunya, kemudian kau mandi untuk dua solat ini, kemudian sama juga untuk maghrib dengan isyak, maka buat, maka lakukan. Jadi apakah yang boleh difaham daripada lafaz Nabi SAW ini? Jika kau kuat, kau buat. Maknanya tak wajib. Tetapi apa? Dia adalah satu sunnah. Jika kau mampu, kau kuat, suka nak buat, buatlah. Ha, itu maksudnya. Kemudian kalau kita lihat Nabi SAW pada akhir hadis tersebut, kita ambil makna dia lah. Kita boleh catat, kita ambil makna je. Wahwa a'jabul amraini ilaiya. Dan itu, yang kedua tu, perkara yang kedua tu adalah perkara yang lebih aku sukai daripada dua perkara. Jadi a'jab maknanya lebih aku suka adalah antara lafaz yang menunjukkan wajib ataupun sunnah. Menunjukkan dia, dia sunnah. Jadi kalau demikianlah, inilah dalil yang menunjukkan tidak wajib. Ha, sebab kita nak membahaskan isu apakah wajib atau tak wajib wanita mustahabah mandi setiap solat. Jadi daripada hadis ini lebih jelas lagi bahawa dia tidak tidak wajib. Campur dengan riwayat-riwayat Muslim yang tak ada menunjukkan dia wajib. Tak ada perintah. Okay. Jadi demikianlah. Ada dua cara untuk wanita yang istihadah. Dua-dua boleh dilakukan. Salah satunya adalah sunnah, apa dia? Mandi untuk setiap solat. Tapi dengan cara yang tertentu, apa dia? Dengan kita jamak takhir. Jamak takhir kat sini bukan jamak takhir betul lah. Ha, ini ulama' namakan dia jamak suri. So daripada suat. Ini gambar macam jamak je. Tapi dia bukan jamak. Jamak yang betul adalah kita keluarkan waktu solat, salah satu daripada solat ini, luar daripada waktunya kepada waktu yang lain. Kemudian kita apa? Ha, kita jamak kan. Itu solat, itu jamak betul. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Contohnya kalau jamak takdim zuhur dengan asar, maknanya kita solat zuhur pada waktu zuhur. Tapi kita solat asar bukan pada waktu asar, tetapi kita cepatkan dia pada waktu zuhur. Itu jamak betul. Tetapi yang disebutkan atau yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang dipahami oleh ulama adalah jamak yang macam mana? Jamak suri. Gambar dia macam jamak, iaitu kita lewatkan aja sekadar apa bila habis zuhur, agak-agak ada masa untuk apa ni dah masuk ke waktu yang berikutnya, itu waktu asar. Jadi kita terus solat asar dan dengan itu kita mandi sekali saja. Dan seperti biasa kita tahulah kalau dah mandi perlu wuduk lagi tak? Tak perlu wuduk lah. Dan itu tidak wajib, itu tidak wajib. Dan nak lagi bagus kalau kita nak lihat, dia kalau mampu dia mandi setiap kali nak solat, tapi tak wajib juga sebagaimana perbuatan sahabat. Baik, dan ini membawa kita kepada satu faedah lain tentang apa? Pendapat ataupun perbuatan sahabat tentang satu-satunya hadis. Bahawa walaupun sahabat itu punya kelebihan berbanding dengan ulama-ulama lain, kerana dekatnya mereka dengan zaman wahyu, dekatnya dengan Rasulullah SAW, pemahaman mereka tentang bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ya, dan ketakwaan mereka, alimnya mereka, dan kelebihan-kelebihan sahabat sebagai seorang sahabat yang lain. Jadi pendapat mereka memang didahulukan berbanding dengan pendapat selain mereka. Baik. Tetapi ia mempunyai syarat. Syarat yang pertama adalah macam mana pun sahabat tersebut, walaupun dia Khulafa Rashidin, walaupun dia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in, kita kena lihat pendapat perbuatan mereka, apakah dia bersalahan, zahirnya bersalahan dengan hadis ataupun tidak. Dan adakah terdapat kita katakan yakni hadis bersalah dengan hadis atau bersalah dengan Quran, dan juga apakah terdapat pandangan lain dari kalangan sahabat-sahabat lain. Jadi itu penting. Yang pertama kita kena lihat adakah dia bercanggah dengan hadis. Jadi kalau hadis kata misalnya dalam contoh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bila angkat wuduk, dia cuci muka lah. Dia cuci muka. Tapi Ibnu Umar faham bila dia angkat wuduk, kena masukkan air dalam mata. Masuk air dalam mata, mesti masuk, tak masuk tak sah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita dah baca kemarin, dia bila angkat wuduk, kalau basuh tangan dia, dia sampai ke bahu. Kalau dia basuh kaki dia, sampai ke betis. Tetapi Nabi SAW punya sunnah adalah tak sampai, tak berlebihan sampai macam itu. Dan dalam masalah menyimpan janggut pula. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan Nabi SAW perintahkan lelaki tidak menggunting rambutnya atau dicukurlah. Secara umum Nabi SAW berkata khaliful yahud, khaliful musyrikin awal yahud, kurang gitulah. Nabi SAW kata kesalahanlah kamu daripada adat kebiasaan Yahudi dan musyrikin. Okay. Jangan ambil daripada janggut-janggut kamu. Tetapi Ibnu Umar, dia mengambil daripada janggutnya. Walaupun bukan bila-bila sajalah, tetapi apa? Dalam waktu yang tentu, iaitu apabila dia nak dalam manasik umrah ataupun haji. Jadi perbuatannya itu perbuatan sahabat. Sahabatnya kelebihan memang kita faham. Tetapi kita lihat dia dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW, macam mana? Kita dapati ada ada bersalahan, ada berlawanan kat situ. Jadi ketika itu maka dengan secara hormatnya kita katakan ini ijtihad daripada para sahabat. Tapi kita dahulukan dan kita amalkan apa yang zahir, yang nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, jangan kita gaduh-gaduhkan orang sahabat ni. Apa ni apa ikut sukati dia je, asal boleh je. Ataupun ni menunjukkan bahawa kita tak wajib apa ambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hujah. Kita kalau rasa tak payah nak ikut, kita tak payah ikut. Bukan. Bukan itu yang diajar oleh sahabat. Baik. Itu adalah apabila datang daripada individu, yang ini sahabat-sahabat individu yang tertentu. Tapi kadang-kadang pendapat sahabat itu, satu lagi adalah antara yang masyhur juga, masalah saya teringat tentang bab puasa, tentang wanita yang hamil ataupun yang menyusukan. Jadi kalau dia tak berpuasa, ada beberapa masalah lah, kerana takutkan anaknya sendiri ataupun kerana dirinya sendiri, ada macam-macam pembahasan. Yang penting antara pendapat tu adalah hendaklah dia apa? Hendaklah dia bayar fidyah dan qada, bercampur dengan qada sekali. Dan itu datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masyhur masalah ini. Riwayat sampai kepada dia memang sahih. Tak ada ragu-ragu tentang hal tersebut. Tapi kita dapati mazhab ataupun imam-imam salaf. Imam-imam salaf ni jangan ingatkan dia ulama hadis je. Imam empat tu ialah imam salaf lah. Imam Syafi'i, Imam Malik tu semua imam salaf. Siapa lagi kalau bukan mereka imam salaf? Baik. Dan yang mutaakhirin tadi Syekh bin Baz dan lain-lain lagi masyayikh di Lajnah Daimah, mereka mengatakan itu memang betul datang daripada Ibnu Abbas. Tapi Quran kata, dia pakai apa? Quran kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kita tengah tafsirkan ayat tersebut kan. Barang siapa daripada kamu sakit atau dalam safar, maka hendaklah digantikan dengan dengan hari-hari yang lain. Jadi Nabi Allah SWT perintahkan dia ganti je dengan hari-hari yang lain. Ada tak ditambah kat situ hendaklah dia bayar fidyah? Tak ada. Jadi kita lihat keadaan wanita yang hamil ataupun yang menyusukan. Baik, apapun keadaannya, sama ada dia berbuka kerana takut kesihatan dirinya. Kalau takut kesihatan dirinya, confirm dia termasuk orang yang apa? Orang sakit. Dan orang sakit apa kewajipannya? Qada saja, ke bayar fidyah sekali? Qada saja, dia tak perlu bayar fidyah. Baik. Dan kalau dia takut tentang dua-duanya sekali kan ada, ataupun tentang anak dia sendiri, sama lah juga. Kalau tentang anak dia sendiri, kita tak boleh kiaskan dengan orang yang dah tua, yang tak ada harapan nak sembuh lagi. Tapi kita kiaskan orang yang lalu dekat satu tempat sedang kebakaran misalnya, ataupun memang bomba lah kena panggil, ada kebakaran. Jadi dia kalau tak minum air, dia tak boleh masuk dan selamatkan nyawa orang yang terperangkap dalam kebakaran. Jadi minum air dia dibatalkan puasanya kerana takut apa? Nyawa orang lain. Jadi dia selamatkan. Apakah hukum untuk bomba tadi? Kita suruh dia apa? Okey, kau dah batal berdosa tak? Tak berdosa kan? Nak selamatkan nyawa orang, takkan biarkan ni waktu tengah puasa. Puasa lagi penting. Bakar-bakar hangus. Takkan dia cakap gitu kan? Dia kena cat sendiri ya. Jadi kita katakan okey, batal puasa, tak apa. Tetapi bila lepas Ramadan nanti, kamu kena gantikan puasa tersebut. Kan kita suruh dia bayar fidyah sekali. Tentu sekali kita suruh puasa saja, yang ini kita suruh qada saja, tak tentu bayar fidyah. So mana lagi dekat kiaskan wanita yang hamil ataupun apa ni, yang menyusukan, dengan lelaki ataupun orang-orang yang tua yang tak ada harapan nak sembuh, yang bayar fidyah saja kan, ataupun dengan orang yang seperti tadi. Tentu sekali ini lebih depan. Jadi berdekat dengan pemahaman Al-Quran. Tapi itu pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau dia kata aku dengar ni dari Rasulullah SAW, kita rasa render. Jadi ni sunnah. Kita tak nak cerita ni. Baik. Jadi dia macam tentang masalah pendapat sahabat. Jadi kalau sahabat sendiri, pendapat sahabat, sahabat dah kira salah lah. Boleh kita apa ni, tidak ikut. Sebab apa? Yang lebih kita utamakan, yang kita agungkan adalah wahyu. Wahyu iaitu Quran dan hadis. Bahkan itulah manhaj para salaf, adalah mendahulukan Quran dan sunnah daripada apa ni, di atas juga. Apa juga pendapat, pendapat siapa juga. Jadi yang maksum adalah wahyu, yang maksum adalah Quran, yang maksum adalah Nabi SAW. Ada para sahabat tak? Jadi bila kita pakai pendapat sahabat, kita pakai pendapat sahabat dalam perkara yang tak ada khilaf dan tak bersalahan dengan dalil. Seperti mengumpulkan Al-Quran, ada khilaf tak di kalangan sahabat? Tak ada. Semua setuju. Mula-mula khilaf tu biasa. Manusia pun ada. Terus duduk meeting, kita nak buat gini, siapa setuju? Terus semua setuju. Sekejap je lah. Tak payah datang ke masyarakat. Semua dah setuju. Tapi mula-mula sekali apa? Dia keluarkan pendapat dia. Saya tak faham kenapa nak buat gini. Dia tu kena terangkan lah. Dia kata kalau buat macam ni mungkin gini-gini dia. Dia kena jawab dalam lama-lama. Mungkin akhir meeting tersebut ataupun tengah-tengah meeting tu pun dah dapat kesepakatan. Kalau tak ada, meeting tu tak habis-habis lagi. Minggu depan tiga rencatan meeting yang exco ni tak apa, dia tak setuju. Sampai diganti dengan orang lain baru apa, baru dia setuju. Jadi kadang-kadang dia makan masa. Itu perkara biasa dalam manusia. Itu ulama mungkin pada mula awalnya ada khilaf. Sahabat pada awalnya ada khilaf, tapi lama-lama mereka apa, mereka rujuk kembali, mereka lihat kembali dalil-dalil ni dan mereka bersetuju. Jadi kita jangan tengok khilaf lagi, kita tengok apa yang mereka sepakati. Tentang solat tarawih berjamaah tidak dilakukan zaman Nabi SAW secara berterusan, dan juga 2 tahun pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi pada zaman Umar bin Khattab dikembalikan sebagaimana dahulu. Jadi takkan kita katakan ini bersalahan sunnah, ada ataupun kita teruk lagi kita katakan bid'ah yang asana pula. Istilah dia orang lah. Jadi dia bid'ah hasanah lah. Tapi dia sunnah sebenarnya. Tak ada bid'ah hasanah lah sebenarnya. Jadi kita patutnya panggil dia sunnah. Yang disepakati oleh para sahabat. Dan juga perkara lain yang dilakukan oleh sahabat. Jadi Umar bin Khattab banyak ijtihad-ijtihadnya. Dan dia amirul mu'minin. Dan ijtihad-ijtihad beliau diketahui oleh orang-orang ramai. Sahabat-sahabat. Dekat dan jauh. Jika tidak kita dengar riwayat atau riwayat bahawa ada sahabat yang tidak berpendapat dengan Umar bin Khattab dalam ijtihad beliau, maka kita dah katakan bahawa itu pendapat sahabat. Kita ambil itu sudah kirakan ijma. Jadi Umar bin Khattab antaranya untuk jihad, dia ada apa? Dia ada list, dia buat dawawin. Dia lah orang pertama yang ada register. Macam kita pun ada register yang masuk apa army kan. Siapa dia, siapa ahli keluarga dia semuanya kan. Semua dia tulis dulu. Dia dah tulis. Oh kau kemarin dah pergi perang gini, kasih can dia ni pula. Ataupun dan sebagainya lah. Ini dah lama sangat, dah beberapa bulan ni. Jadi bila ada register, dia ada data kan, dia boleh atur dia punya ni. Dia tahu siapa yang gugur, siapa yang MIA dan sebagainya. Boleh tak kita katakan ni bid'ah? Nabi SAW tak buat pun. Nabi SAW tak buat bid'ah. Jadi kita katakan tidak. Dapat beberapa perkara lain seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa dia buat yang paling masyhur kali? Selain daripada mengumpulkan Al-Quran hari Jumaat, ditambah azan satu lagi. Menambah dalam agama ni apa? Bid'ah. Ada tak orang berani kata Uthman buat bid'ah? Siapa kata Uthman buat bid'ah? Dia lah yang buat bid'ah. Nak cakap jauh lagi. Sebab seolah-olah dia nampak Uthman seorang yang buat, orang semua tak setuju tapi dia buat juga. Kononnya itu. Mana mungkin? Uthman radhiyallahu anhu siapa? Khalifah Amirul Mu'minin. Dia lakukan depan beberapa ramai orang. Dan sahabat semua tak takut dengan siapa pun. Kerana kebenaran. Jadi mereka teguh. Salah betul, tapi tak ada yang teguh. Menunjukkan bahawa perbuatan Uthman bin Affan adalah sunnah. Adalah sunnah. Ini sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Dan antara dalil, tapi tak disebutkan dalil. Itu masalah dia. Tak disebut. Umar bin Affan tak kata, aku buat azan ni, dalil aku macam ni, macam ni, macam ni. Saya tak jumpa kat situ. Mazhab Umar bin Affan kita tak nampak. Itu antara sebabnya orang yang cetek ilmunya, kurang mendalam fiqhnya dalam agama. Dia mungkin cepat apa tu, memanjangkan lidahnya dan mengutuk atau mengata-ngata perkara, dan perkara tu perkara yang dia tak tahu. Jadi bagian ulama yang memaham syariat, fiqhnya mendalam, dia kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melihat ada contohnya menambahkan azan, iaitu dalam solat. Ada satu azan, ada dua kali azan. Solat subuh. Waktu di azan, azan yang ditambah tu, azan yang ditambah tu, adakah dia waktu subuh ke bukan waktu subuh? Sebelum kan? Patutnya azan apa? Dah masuk waktu. Kalau buka kita kitab fiqah, apa makna azan? Azan nak memberitahu dah masuk waktu. Semua akan kata gitu. Masuk waktu. Tapi Nabi SAW sendiri sebenarnya dah buat dah. Dia azan, belum masuk waktu subuh lagi. Satu jam gitu, sebelum masuk waktu subuh, dah ada orang azan. Iaitu azan Bilal. Azan Bilal. Di hadis, Nabi SAW kata, janganlah kamu apa ni tertipu, ataupun rasa apa ni tipu dengan azan Bilal. Makanlah, minumlah, sampailah azannya Ibnu Ummi Maktum. Sebab apa, dia orang yang buta, dia takkan azan sampailah orang kata dah masuk subuh, dah masuk subuh. Jadi menunjukkan ni sebagai dalilah bahawa kita mesti berhenti apa, apa tu, makan dan minum kita ni sahur tu apabila masuk subuh, bukan dah terang lah, bukan dah terang. Walau bagaimana pun, itu adalah tambahan dalam apa, dalam azan. Jadi Uthman bin Affan nampak maknanya. Zaman beliau, orang dah ramai sampai keluar Madinah dan Jumaat sampai zaman Uthman bin Affan, bahkan selepas itu juga hanya dilakukan, didirikan dalam satu masjid, iaitu Masjid Nabawi. Padahal masjid banyak. Okay. Sebab itulah makna Jumaat. Sunnah Nabi SAW, Jumaat ramai buat satu masjid. Jadi, kalaulah buat macam cara dulu, satu kali azan aja masuk terus khutbah, takut-takut apa ni orang tak sempat. Yeah. Untuk orang mana? Orang jauh lah, orang dekat. Orang dekat tak ada hujah lah, tak sempat lah. Dia mesti dah siap apa-apa. Orang jauh-jauh. Daripada awali dan sebagainya. Cuba bayangkan daripada Bedok dan pergi Yunus misalnya. Boleh tahan juga. Macam itulah jauhnya. Daripada Kiblatain sampai ke Masjid Nabi SAW, kalau jalan, makanlah satu jam juga. Belum lagi nak siap, nak apa semuanya. Jalan kaki. Kalau naik taksi zaman kita sekarang ni pun, kita tak boleh park dekat-dekat. Masjid besar, park pun jauh-jauh. Sebab tu kan jalan jauh, pun agak setengah jam juga. Masjid pula jauh, masuk dalam sorok pun jauh lagi. Jadi beliau melihat kita azan, yang lagi azankan awal sebelum solat Jumaat, saat azan yang pertama. Pertama kali dia buat, tak ada orang pun cakap. Tapi kita tak dengar lah pembahasan sahabat ni. Jadi kalau ada kefahaman agama, kita cari apa tu hujah untuk sahabat tersebut. Kalau kita tak tahu, kita diam saja. Tapi zaman sekarang, siapa mana masjid ada dua azan, bila habis terus gitu . Cuma masalah dia, zaman kita ni dia tak menghayati, tak apa, tak menghayati sunnah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu saja. Tentang dua azan tak ada apa. Dia dah jadi sunnah, dia tak boleh pula tukar, dah dua jadi satu pula. Tak dengar pula kita macam gitu, sahabat lepas tu tukar pula. Jadi dah dua terus dah dua je. Sampailah bila-bila sepatutnya. Tapi sekarang orang pula kata satu sudah. Jadi sepatutnya kita ikut sunnah Uthman. Kita ikut balik sunnah yang sebelum Uthman. Sepatutnya ikut sunnah Uthman. Sunnah Uthman dah disepakati lah. Dah diamal. Itu kefahaman dia sepatutnya. Kalau kita balik pada sunnah Nabi SAW, seolah-olah kita dah lebih hebat daripada sunnah Uthman. Faham? Walaupun dalam hal ini dia adalah masalah pentadbir masjid. Jadi petang di masjid, dia boleh ijtihad lah. Ini masalah khilaf. Nak ikut dua azan ke, ataupun kembali kepada satu, mengikut dia punya ijtihad. Kita tak nak gaduh. Yang penting bawah jangan gaduh, ikut saja. Jadi kita hayati, maknanya kita azan untuk Jumaat sebelum waktu Jumaat. Macam mana yang dilakukan pada zaman Uthman radhiyallahu anhu. Setengah jam pun jadi, 10 minit pun jadi, jadi orang siap-siap. Jadi baru kita dapat sunnah tu dan tak ada masalah. Jadi dalam apa ni, masalah kita, masalah istihadah ni, sahabiah, wanita istihadah yang tanya Nabi SAW macam mana dengan nak mandi untuk istihadah ni, apabila dia dengar Nabi jawab, dia sendiri yang beristihad secara sunnah lah, sebagai negara Imam Syafi'i, dia yang mandi untuk setiap kali solat, tapi tidak wajib. Bahkan tak boleh kita wajibkan, sebab kita tak boleh bayangkan berapa susahnya untuk wanita istihadah untuk mandi setiap kali solat, sampai bengkak-bengkak ataupun pecah-pecah dia punya apa, dia punya kulit. Tengok tempat, tengok apa ni, tengok apa ni, waktu dan sebagainya. Lagi-lagi kalau kita lihat apa ni, ada orang istihadah sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun orang nak suruh dia mandi 5 kali. Jadi itu adalah termasuk perkara yang memberatkan. Dan agama ni tidak ada yang seperti itu, Allah. Jadi kita teruskan pada bab yang berikutnya. Kita dah faham dalilnya. Bab wujub qada'i shaumi 'ala al-ha'id duna shalah. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Rabi' al-Zahrani. Bab wujubul qada'i shaum, kita terjemahkan, bab wajibnya mengqada'kan puasa atas wanita yang haid. Bukan solat, tetapi tidak solat tidak payah, maknanya itu. Haddathana Abu Rabi' al-Zahrani qala haddathana Hammad an Ayyub عن أبي قلابة عن معاذة حاء وحدثنا حماد عن يزيد الرش عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya dari Mu'adzah, bahawa seorang wanita bertanya Aisyah radhiyallahu anha, apakah seorang daripada kami mengqada salatnya, mengqada salatnya pada hari haidnya, ayyam mahyidha. Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau seorang haruriyah? Sesungguhnya seorang daripada kami haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis menerangkan tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang haid dan apa hukumnya, yakni tentang qada'nya. Jadi jelas Aisyah radhiyallahu ditanya oleh seorang wanita, dan soalan ini tidak ditanya pada zaman Nabi SAW, ini setelah wafat Rasulullah SAW. Jadi mereka tanya Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau antara muftiyah, yakni yang menjawab, yang memberi fatwa kepada sahabat-sahabat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan sahabat-sahabat lain. Jadi ditanya tentang apakah seorang dari kami maknanya wanita-wanita, solat, yakni yang ditinggalkan pada hari-hari haidnya, ayyama mahyidha. Jadi kalau nak mari tidak solat kerana haid, apakah nak diqadakan? Jadi kita lihat soalan ini dalam masyarakat kita tak ada masalah lah. Semua wanita saya rasa tahu, lelaki pun tahu. Tapi ditanya juga soalan ini oleh sebahagian tabi'in. Jadi ditanya adakah diqada solat. Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, ahharuriyatun anti. Apakah engkau seorang haruriyah? Dia tak jawab. Dia tak jawab ya ataupun tidak. Sedangkan jawapannya yang diminta adalah ya atau tidaklah. Ya, kena qada. Tidak, tak payah qada. Habis cerita. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mempunyai pemahaman yang mendalam. Dia melihat bukan kepada soalan yang ditujukan saja, tapi dia lihat kepada wanita yang menanyakan soalan. Dia tanya, apakah kau seorang haruriyah? Sebab pada zaman beliau, pada zaman tabi'in, selepas Rasulullah SAW, man sahabat telah bermulanya satu mazhab baru, satu wak baru dengan mazhab baru, ataupun dengan lebih tepat lagi satu bid'ah. Bid'ah kita tak cakap baru lah, bid'ah dah tentu baru lah, yang tak pernah kedengaran pada zaman Rasulullah SAW, iaitu wak khawarij. Wak khawarij ini adalah mereka yang memahami agama melalui Al-Quran dengan fahaman mereka, dengan fahaman mereka. Manhaj mereka yang ketara sekali, mereka hanya menerima apa yang zahir sahaja daripada Al-Quran. Mereka tak melihat makna daripada Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran ni, kita tak nak pakai. Jadi apa yang halal apalah yang, adalah apa yang dihalalkan dalam Al-Quran. Apa yang haram adalah apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Baik. Dan kenapa mereka bersikap demikian? Bukanlah kerana mereka membenci agama. Mereka ni adalah orang yang malas nak beragama, nak ambil Quran. Jadi senang lah ambil Quran, tak payahlah nak amalkan dengan yang lain. Tetapi adalah kerana sebaliknya, iaitu kerana kesungguhan mereka nak memurnikan agama mereka, nak purifykan agama mereka. Jadi mereka nak ambil hanya yang zahir daripada Quran, tak nak pakai makna-makna kias-kias, tak nak tafsir tu tafsir ni. Dan mereka berpendapat bahawa itulah manhaj yang betul. Kerana hukum semua adalah milik Allah SWT. Jadi apa yang dihukumkan oleh Allah SWT, yang dihalalkan, diharapkan, itu saja yang kita ambil. Kita tak nak tengok kepada apa-apa pendapat yang lain. Dan ini adalah bid'ah. Sebab memahami agama ini bukan hanya dengan fahaman kita daripada zahir Al-Quran. Sebab Quran bukan hanya zahir saja, dia mempunyai makna. Dan kita diperintahkan Al-Quran untuk melihat makna, bukan hanya tengok nafas saja. Banyak ayat Al-Quran suruh melihat makna, dan banyak hukum-hukum Al-Quran diiringi dengan makna, dengan sebab. Baca dalam banyak ayat Al-Quran yang kita tafsir, berapa hukum yang jelas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Kan ini nak suruh kita berfikir-fikir kan hikmah. Dan ada perkara yang diharamkan kat sini, disebutkan maknanya, tahu makna jelas. Jadi kita boleh kiaskan kepada perkara yang baru dan tidak ada nas hukumnya. Banyaklah. Tapi khawarij tak mahu. Dia kata ini semua tak apa, ini semua akan apa, menyesatkan. Hukum hanyalah daripada Allah SWT, dan mereka nukil daripada Quran juga. Inil hukmu illa lillah, seperti yang dalam surah Yusuf AS. Hukum itu hanyalah milik Allah SWT. Itu manhaj mereka tentang apa? Tentang hukum hakam agama. Dan mereka ada masalah-masalah lain. Iaitu mereka memandang bahawa apa? Orang yang baik saja, orang yang terbaik saja, bukan baik, yang terbaik saja yang layak jadi khalifah, jadi pemimpin apa? Pemimpin umat Islam. Siapa yang tidak perfect, yang tidak sempurna, maknanya tidak suci apa ni, daripada kesalahan, daripada dosa, dia tak layak jadi apa? Jadi ketua. Itu adalah syarat yang mereka letak sendiri. Yang terang-terang bersalahan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang memerintahkan kita ikut. Siapa juga yang memerintah kita? Walaupun dia hamba, kulit hitam, rambut dia kerinting, seperti pokok-pokok anggur. Pokok anggur dia kan creepers kan dia? Dia rambut dia kerinting macam mana pun, dia hamba, kulit hitam macam mana pun, kalau dia lah pemimpin kamu, alaikum bisamih wa ta'ah. Jelas Nabi SAW wasiat. Tapi kita tak lihat tu semua. Kerana apa? Antara manhaj mereka, siapa yang orang yang beriman ni, kalau dia dah beriman, dia tak boleh apa ni, buat dosa. Sebab buat dosa maksiat kan, kena melaku melanggar perintah ataupun larangan Allah SWT. Dan itu adalah jenis apa? Kekufuran. Mana boleh orang beriman buat dosa? Lagi-lagi kalau dosa besar. Dosa kecil tu pun manhaj mazhab mereka dimaafkan. Tapi kalau dosa besar, seperti mencuri, berzina, dan sebagainya, berbohong dan seterusnya, ini dosa besar. Siapa buat aja, tak boleh kita namakan dia beriman. Sebab iman tu pada dia satu je. Sama ada seketul ada ataupun seketul tak ada. Mana boleh potong iman tu? Kalau telur bolehlah kita potong dulu. Kalau telur dah mahal, kita jual satu harga, kita potong, kita setengahkan aja lah. Tapi kalau iman boleh potong-potong tak? Mereka kata iman satu je. Iman tasdik membenarkan. Jadi kata mereka tak boleh. Siapa buat dosa besar, dia apa? Kafir. Dan kekal dia neraka selama-lamanya. Wah. Jadi kalau itulah hukum untuk semua orang beriman, siapa buat dosa besar kafir, mana boleh apa lagi si pemimpin tu? Pemimpin lagi sepatutnya perfect. Sepatutnya apa ni? Suci daripada dosa besar. Jadi kalau dia buat dosa besar, dia kafir, dia tak layak jadi pemimpin. Bahkan bukan itu saja, tak layak. Dia kena apa? Dinyahkan, digugurkan daripada pemimpin dan digantikan dengan apa? Pemimpin yang soleh. Barulah hukum-hukum Allah SWT dalam muka bumi ini semuanya boleh apa? Boleh dilaksanakan dengan betul. Jadi itu manhaj mereka. Jadi mereka lihat zaman mereka tu pula banyak apa ni, seolah-olah banyaknya persengketaan antara orang-orang beriman. Disebabkan kata mereka lah pemimpin-pemimpin. Sedangkan pemimpin ni termasuk dari golongan sahabat. Uthman bin Affan, betul lah. Dan kemudiannya Ali radhiyallahu anhu, ada Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi mereka marah, mereka fed up lah kata orang tu. Tak bersatu orang beriman. Jadi ni penyakit dia siapa kata mereka? Penyakit dia adalah pemimpin-pemimpin. Jadi semua kena nyah dulu. Dan macam mana nak nyah mereka? Kita angkat senjata, kita perang, kita bunuh dia. Tak apa, halal. Dia dah kafir. Siapa yang ikut dia pun kafir. Siapa yang bantu dia, support dia, kafir. Semua halal darah. Jadi kau mengkafirkan orang-orang beriman dengan apa? Dengan bid'ah ni. So bid'ah ni bukan benda sikit-sikit. Sebab itu bid'ah bahaya. Bid'ah nampak macam tak ada apa-apa. Asalnya tak ada apa-apa kan? Nak mensucikan, memurnikan agama ni semua bagus lah. Nampak-nampak je. Mula-mula. Tapi selepas itu dia jadi apa? Jadi dia dahsyat. Jadi tu. Jadi mereka tak hormat dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pun mereka kata kan boleh buat salah. Dan mereka pula antara ciri-ciri mereka sebagaimana juga yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling taat beragama, lebih taat beragama daripada kebanyakan sahabat, lebih taat beragama daripada kebanyakan sahabat. Ini adalah satu petanda ataupun satu peringatan bagi orang Islam. Jangan terpedaya dengan apa? Ketaatan, kebaikan seseorang itu dalam agama ni. Jangan tertipu. Jangan kerana nampak dia taat, betullah dia. Tidak. Bahkan orang yang taat tu orang paling jahat sekali boleh. Boleh jadi. Sebab lepas tu membunuh orang dengan ketaatan ni. Jadi kata Rasulullah SAW, kamu kalau tengok dia punya solat, kamu kalah lah solat. Kamu rasa kamu punya solat sikit. Padahal kamu punya solat banyak tu. Sahabat punya solat banyak. Tapi tengok orang punya solat, lebih banyak lagi. Macam tak henti-henti solat lah waktu malam. Memang kerja orang solat waktu malam, solat di masjid solat. Puasa tak habis-habis puasa. Kat baca Quran dia macam tak berhenti-henti baca Quran. Padahal sahabat-sahabat banyak baca Quran. Tapi orang boleh baca Quran lagi banyak. Tapi kata Nabi SAW, itu amalan-amalan itu semua tak memberi faedah ke dalam hati mereka. Quran itu mereka baca tak lepas ke tenggorok mereka. Tak sampai ke dalam lah mana ni. Sekat je kan, sekat tengah-tengah. Kerana bid'ah mereka. Baik. Jadi itulah kumpulan Khawarij. Mereka ada beberapa puak. Dan pada zaman Aisyah radhiyallahu anha, mereka terdapat di Haruriyah. Di Haruri. Haruri ni satu desa di Kufah. Kata Imam Nawawi dia lebih kurang 2 atau lebih kilometer lah. 2 mil daripada bandar Kufah. Di mana Kufah sekarang ni? Di Iraq. Jadi banyak fitnah, banyak bid'ah berlaku di daerah Iraq. Bukan kata semua benda kat Iraq tak bagus, tak ada. Memang tempat tu lah berlakunya. Tak semestinya benda apa ni tempat yang tak berlaku tak apa ni baik, lebih baik daripada Iraq, tak ada lah maknanya macam tu kan. Jadi maksudnya itu memang keadaan lah, memang ditakdirkan macam tu. dan bukan maknanya dia tak boleh baik. Jadi walau bagaimanapun, Aisyah radhiallahu melihat keadaan penanya ini, apakah solat yang ditinggalkan dalam haid itu perlu diqadha. Kerana dia melihat sebahagian orang ketika itu telah hebat apa ni pemahaman-pemahaman khawarij haruriyah ni, iaitu dalam Quran tak ada sebut tak kena qadha, tinggalkan solat, yang kata bila ada orang tengah haid, wanita sedang haid, fa'tazilun nisa aja, kita tinggal, kita jauhkan daripada mendekati wanita aja ketika haid. Bila dah suci kita boleh terang, boleh mendekati, boleh mendekati, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tak ada sentuh pasal solat, tak ada sentuh pasal puasa. Habis kenapa kalau betul-betul solat kena qadha? Ha. Kenapa puasa tak kena qadha? Kan cantik juga ujar tu kan. Apa beza solat dengan puasa? Ada beza solat dengan puasa. Ibadat ibadat, rukun Islam rukun Islam. Wajib fardu ain fardu ain. Kenapa pula kena qadha ni tak kena qadha ni? So mesti tak payah qadha. Mesti kena qadha dulu ataupun tak payah qadha dulu. Dan agak-agak orang khawarij dia nak apa? Dia nak qadha ke dia tak nak qadha? Dia nak apa? Dia nak qadha. Sebagaimana puasa qadha. Sebab dalam Quran disuruh apa? Disuruh qadha kan. Walaupun tak secara langsung menyentuh tentang haid, tapi lah orang tinggalkan puasa kena qadha solat sepatutnya dulu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah engkau haruriyah? Ini bukan nak tahulah, tapi nak apa ni, nak mengingkari soalan seperti ini. Soalan seperti ini, bukan soalan ini, jadi soalan seperti ini. Seperti apa? Ya, seperti ini sebab ia adalah soalan yang ada bunyi-bunyinya apa? Haruriyah ataupun khawarij. Bertanya tentang apa hukum yang telah apa ni, yang tidak difahami maknanya. Kerana apa nak berlebih-lebihan ataupun melampau-lampau mendalam-dalami dalam agama yang tak patut. Iaitu kenapa diwajibkan kita qada puasa, kenapa kita tak payah qada solat. Jadi jawab Aisyah senang saja. Dia tak jawab, dia tak jawab tidak. Tak jawab kenapa pun dia tak jawab. Dia kata kita dulu haid zaman Nabi SAW. Tapi tak ada sambungannya. Maksudnya kita pun dulu haid zaman Nabi SAW. Nabi SAW tak perintahkan untuk kita apa? Qada solat kita sebagaimana perintahkan kita solat. Dia diqadakan puasa. Kita lihat riwayat berikutnya. وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية عندي قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيض أفأمرهن أن يجزينا أفأمرهن أن يجزينا قال محمد بن جعفر يعني أو تعني يقضينا. Iaitu Mu'adha bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, apakah seorang haid itu mengqadakan solatnya? Maka jawab Aisyah, apakah kau seorang haruriyah? Sesungguhnya wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW haid. Apakah beliau memerintahkan mereka untuk yajzina, yang ini mengqadak solatnya? Demikianlah ditafsirkan oleh perawi Muhammad bin Ja'far. Satu faedah lain daripada hadis ini, terdapat lafaz qadak. Jelas ditanyakan oleh apa? Seorang tabi'in, dan dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia jawab, dan pertanyaan tentang qadak dijawab dengan qadak. Sebenarnya ini juga warid daripada lafaz-lafaz Rasulullah SAW. Jadi ada kat situ namanya apa? Qadak. Tapi zaman sekarang pernah juga kita dengar orang kata, mana ada qadak, mana ada qadak. Ni dah champion baca kitab lah ni. Dah duduk banyak apa ni dengan banyak ulama alim, ulama. Mana ada qadak, mana ada qadak. Padahal kita ni qadak ni ulama guna istilah ni sebab apa? Sebab dia ada. Bahkan kalau tak ada pun istilah ni, kita tak boleh mengingkari sesuatu perkara sehinggalah kita tahu maknanya. Sebab tak ada apa? Tak ada halangan dalam istilah. Dalam musyahadah dalam istilah. Istilah cuma terma saja. Term saja. Yang penting apa? Lafaz term dia tu ataupun makna isi dia. Makna dia. Itu tanya dulu qada yang dimaksudkan tu apa? Apakah qada itu ada udang sebalik batunya ke tak, itu lain cerita lah. Tapi kalau qada tu sebagai satu istilah digunakan oleh ulama, kita tak tahu. Digunakan oleh apa? Oleh sahabat, oleh tabi'in, kita pula tak tahu. Bagaimana kita nak tolak, nak mengingkari ini lafaz tersebut? Ya, lagi-lagi dalam bab qada solat yang semua ada aja. Kita tak faham apa ulama cakap bila mereka kata tentang qada dan ada ni. Jadi mereka pun menafikan. Jadi menunjukkan bahawa ada namanya qada. Jadi apa makna qada kat sini? Apakah dia yang seorang haid ini mengqada solat ni? Jelaslah, dia tak buat ketika pada waktunya, dia lakukannya, dia kerjakan pada selain waktu itu, maknanya qada. Itu maknanya qada, buat satu perkara bukan pada waktunya. Jadi dalam hal ini solat ini tidak di 5 hari 5 kali sehari semalam. Kalau ada haid satu hari pun tak solat waktu tu. Jadi disolatkan, hanya dilakukan pada hari yang selepas, selepas dia bersih. Itu dinamakan qada. Dilakukan bukan pada waktu ni. Itu untuk istilah. Tapi untuk bahasa, qada dengan adat sama dia. Sama. Fa idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai kamu solat Jumaat, kamu bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah daripada rezeki Allah. Betullah? Jadi qada solat tu maknanya apa? Qada solat Jumaat. Ya, selesaikan waktu solat Jumaat pada waktu Jumaat. Jadi dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan jawapan apa? Bahawa demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak diterangkan kenapa begini, kenapa tidak di qada solat tapi di qada puasa. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Abdu bin Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an 'Asim an Mu'adha qalat sa'altu 'Aisyata qalat sa'altu 'Aisyata fa qultu ma balu al-ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salat fa qalat ahruriyyatun anti qultu lastu bi haruriyyah walakinni as'al qalat kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Jadi riwayat ini lebih jelas lagi dari Mu'adzah, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka aku berkata, ma balul haid, apa halnya atau kenapa haid, wanita yang haid mengqada puasanya tetapi tidak mengqada solat? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau seorang haruriyah? Maka jawabku, bukan, aku bukan seorang haruriyah, lastu bi haruriyah. Dia menunjukkan mereka faham, mereka tahu siapa tu haruriyah, satu kumpulan khawarij. Walakinni as'al, tetapi aku bertanya. Bertanya nak tahu lah, bukan seperti khawarij tanya-tanya lah, nak cungkil-cungkil perkara yang tak sepatut dicungkil. Qalat, maka jawab Aisyah, seorang daripada kami pernah menerima yakni haid pada zaman Nabi SAW yakni, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan mengqada solat. Jadi kita lihat jawab Aisyah radhiyallahu dalam riwayat ini, kami diperintahkan untuk qada puasa. Ini perintah daripada Nabi SAW, so jelas itu dalil. Dan kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Dia tak kata kami dilarang untuk qada solat, tapi kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Ini tak boleh kita kata, tapi qada solat kan bagus. Tapi Nabi SAW tak suruh. Nabi tak suruh tak maknanya tak boleh buat. Ini kan dah ada lain macam lah. Inilah dalil menolak bid'ah-bid'ah ni semua. Kamu buat maulid, tapi Nabi tak larang buat maulid. Nabi tak suruh buat. Nah, tak suruh tak maknanya tak boleh buat. Sebab tak ada larang aja. Misalnya macam itu. Tapi baik kan maulid, apa masalah, apa salah dia? Orang datang apa semuanya, masjid makmur, Macam-macam lah program kita boleh lakukan. Ilmu ada syarahan, orang balik taubat, insaf dan seterusnya. Macam-macam benda kita boleh buat. Jadi besar daripada maulud apa dia? Solat lah. Solat lebih hebat lagi. Tiap solat menghapuskan pahala, menghapuskan dosa antara satu solat dengan solat yang lain. Tak bagus. Kalau pun kita katakan tak wajib, nampak? Jadi kita dah, kalau kita baca di, kita faham manhaj itu akan terbentuk sendiri. Kita baca. Tapi kena sabar. Ada makan apa? Memerlukan nafas yang panjang. Kena rajin duduk, kena rajin baca, duduk kelas, penat, balik kerja dan sebagainya, ngantuk-ngantuk. Tak apa, ngantuk-ngantuk pun tak apa. Sebab mungkin tengah pergi tu ngantuk, kat rumah ngantuk. Tapi dah dalam kelas, makin ngantuk. Itu kadang-kadang dia macam gitu. Tapi ada kalanya dia hilang. Kadang-kadang dia ngantuk, dia hilang. Kita kena sabar. Itu kita semua alam ni. Bukan awak, kita dulu belajar semua macam itu. Memang bercinta nak pergi. Ini pun dekat apa? Malam-malam kita pergi waktu panas-panas, 45 degree Celsius, panas-panas, jalan macam itu semua. Baik, memanglah rasa macam-macam lah kan. Lagi zaman sekarang apa, ada teknologi internet, ada tape, ada apa, CD, semua ada. Lagi senang. Tetapi penatlah dan seterusnya. Macam-macam syaitan kata apa, jangan pergi. Alah ni, miss ni pun nanti kita boleh dapat lagi dan seterusnya, kita boleh catch up. Ketahuilah apa ni, dengan belajar terus menerus. Target belajar ni tak ada henti lah. Bukan dah habis kitab ni dah tak nak belajar lagi. Ini kasih can on. Ini sabar ni pasal nak habiskan kitab. Habis kitab ni tak nak belajar lagi. Gitu lah. Macam lah dah habis kitab ni dah jadi lah. Bahkan rancangan saya habis kitab ni nak ulang kitab ni lagi. Dua kali belum tahu boleh faham. Kita belajar ulama belajar berkali-kali pun belum dapat lagi. Kita belajar sekali dah dapat. Bukan kerana apa ni, bukan kita punya pemahaman tentang beberapa perkara. Tak seperti pemahaman komersial atau konvensional lah. Komersial kerana benda yang sama orang jelak. Jadi bila orang jelak, tak laku. Dia tak laku macam mana kan? Jadi nak lakukan tukar-tukar. Dia macam tu. Jadi program-program dakwah hari ni macam tu lah lebih kurang. Tak mau benda, alah asyik hadis 40 je, alah asyik kitab ni, sudah tukar lah. Topik dia pun cantik-cantik kan. Bermodul, bersiri lah dan apa-apa lagi yang orang fikir kan. Supaya apa, orang sedap. Kalau ulang lagi kitab, macam haram pula. Sebab apa, tak laku. Dia nak kena yang baru saja. Jadi ni ikut selera orang. Pada belajar, bukan pasal ikut selera. Bahkan kebanyakan kalinya belajar berlawan dengan selera manusia. Kalau kita nak ilmu tu, kita kena ada manhaj, ada kitab-kitabnya. Kadang-kadang kita kena ulang. Dan dalam banyak hal kita kena ulang. Tak mungkin awak ingat. Mana boleh kita, kalau boleh habis ni insyaAllah nafas panjang, izin Allah SWT, saya rasa paling cepat 5 tahun. Paling cepat. Saya tak rasa 5 tahun pun boleh habis. Kalau tak ada stop-stop apa semuanya kan. By the time kita masuk setahun, awak ingat tak belakang kita beriman, hadis syafaat apa semuanya? Itu setahun. 6 bulan dah tak ingat lagi. Tak nampak pun. Ekor pun dah tak nampak. Ini baru taharah. Nanti masuk lagi, masuk lagi, masuk sampai kita bersolat, pembahasan-pembahasan. Ini semua lupa lah. Atau perlu dengar selalu. Perlu dengar selalu. Sebab itu dia ada yang panjang punya, yakni pembahasan atau yang panjang melibar, kita ada yang tinggi-tinggi. Ini maksud daripada kita nak apa ni, nak membaca sekali jalan lah. Apa ni, hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab. Sekali jalan, bukan sekali saja Sekali jalan, tapi insyaAllah dia akan jalan lagi lah. Kalau ada kemampuan. Jadi, daripada riwayat yang terakhir ini, jelas. Aisyah radhiyallahu anha menisbahkan apa tu perintah mengqadakan puasa kepada Rasulullah SAW. Adapun tidak mengqadakan solat, tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan pemahaman sahabat. Bahkan itulah seharusnya difaham daripada sunnah. Bila tidak diperintahkan, senangkan cara tersebut perlu diketahui oleh orang ramai, tapi tidak diperintahkan, menunjukkan bahawa tidak dilakukan. Bahkan tidak boleh dilakukan. Kerana agama kita ambil daripada apa? Hanya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada ijtihad. Jadi ini memang tak ada khilaf lah. Nanti akan datang mungkin tak ada orang yang berlebihan dalam agama dan melakukan hal ini, kita katakan tak mustahil. Kita tak tahu, tapi kita katakan tidak mustahil. Sebab umat Islam ni setapak demi setapak dia apa? Mengikut apa ni, kebiasaan sunnah Yahudi dan Nasrani adalah kita. Dan Yahudi dan Nasrani memang keistimewaan mereka adalah berlebih-lebihan dalam agama. Yang tak disuruh, itulah yang dia buat. Dan dia buat banyak berlebih-lebihan. Right? Jadi bila mereka sayang sangat dengan Nabi Isa, dia berlebih-lebih sampai dia puja Nabi Isa. Katakan, disifatkan Nabi Isa dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian dia lah yang buat untuk Nabi Isa apa? Birthday lah. Yang kita namakan Christmas. Itulah. Lepas tu kita semua ikut. Dan sebelum Kristian buat, Yahudi dah buat dulu. Lagi macam-macam. Macam-macam apa, kita katakan macam-macam maulid ada dah pada perayaan-perayaan orang-orang Yahudi. Ikuti pula oleh Nasrani macam-macam. The Thanksgiving ada, New Year ada apa. Macam-macam. Kita pun ikut. Jadi, tak mustahil eh, kata-kata seperti ini berlaku. Apabila orang jauh daripada Quran dan As-Sunnah. Ada apa-apa soalan? Jadi satu lagi faedah daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa wanita yang haid tidak boleh apa? Tak boleh solat dan puasa. Semua permasalahan di sini apa dia? Dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Kalau dia solat dan dia puasa juga, hukumnya apa? Haram dan berdosa dan tak sah. Ini ketika haid. Cuma masalah lagi satu adalah tentang haid itu, bilakah masanya yang dia tidak boleh berpuasa dan solat? Jadi jelas pertama sekali bila darah haidnya masih keluar lagi. Okey. Kemudian kalau dah berhenti darah haidnya, dia ada dua keadaan. Sama ada dia mandi hadas besar ataupun dia belum mandi. Jadi permasalahan sekarang ini, kalau dia dah mandi haid, tak ada khilaf lah, dia boleh solat, dia boleh puasa ke. Tetapi permasalahannya kalau dia belum mandi haid, boleh tak dia solat dan puasa sebelum mandi? Tak boleh. Dah putus darah, dah tak keluar lagi. Dan apa tanda dah putusnya darah haid? Siapa ingat lagi? Ini penting kan? Pertama saya apa? Ada keluar lendir putih. Satu lagi apa? Tak keluar apa-apa, kering lah. Letakkan tempat kemaluan, tak ada keluar apa-apa. Itu pun tanda. Baik. Jadi kalau demikianlah, dah terputus darah haid, sepatutnya dia dah bersih lah. Maknanya dah tak keluar darah lagi. Jadi nak mandi ataupun tidak mandi, kena mandi. Dalil. Ya? Yeah? Perintah. Kalau solat ada khilaf tak? Dia mesti mandi. Mestilah tak ada khilaf lah. Mestilah nak mandi lah. Masa solat dia ada makna lain. Sebab solat memang nak ada taharah. Tapi untuk puasa tak perlu mandi kan? Betul eh? Tak perlu mandi kan? Ha. Apa dalil? Ingat lagi? Ha? Kias dengan lelaki yang keluar iman ni. Kenapa? Betul. Ya, ini kalau dia bangun subuh kan, iman apa ni masih dalam apa ni junub. Puasanya tak batal, maksudnya gitulah. Betul eh? Atau ada di dalam bab puasa kan? Nabi SAW dia apa ni, waktu subuh dia masih dalam keadaan junub, yang dia kena berjima, yang dia belum mandi lagi, dia tak batal puasa, terus dia berpuasa. Baik, itu bab satu salat, satu puasa. Sekarang ada masalah-masalah lain, perkara lain yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Antaranya apa? Tak boleh? Tawaf. nak tawaf dia kena buat apa dulu? Masuk apa? Masuk masjid dulu lah. Sebenarnya masuk masjid pun tak boleh. Tak boleh eh? Ha? Lalu. Ya? Lalu. Lalu je lah. Lalu. Apa dah dia tak boleh masuk masjid lah. Tak ambil duduk di masjid, dalam masjid. Nak ikutkan lalu pun tak boleh. Lalu pun tak boleh. Ini bukan junub. Yang dalam Quran tu tentang junub. Lalu pun tak boleh. Apa dah kita dah baca awal-awal kitab Nabi SAW iktikaf dalam masjid. Ada kain dekat mana? Dekat dalam rumah Nabi SAW. Siapa dalam rumah? Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengah apa? Dalam keadaan? Nabi SAW kata apa? Paskan aku, dulurkan kain tersebut. Aisyah kata, aku hit. Nabi SAW kata, hit kamu bukan kat tangan lah. Jadi kalau pas boleh. Maknanya kalau dia masuk boleh. Lalu dia masuk boleh. Lalu pun tak boleh. Kan? Kalau boleh lalu, kasih dia. Lalu datang balik lah. Quran pun kata macam itu. Quran khas untuk junub. Itu pendapat yang kuat. Nah, jadi masuk masjid tak boleh. Tawaf lagi patutnya tak boleh. Tapi tu ada keadaan-keadaan lah. Kalau darurat, kata ulama, kata Syekh Uthaimin boleh. Itu kita dah masuk. Ada perkara lain yang tak boleh lakukan oleh wanita haid, tapi dalam halnya ada khilaf, iaitu apa? Iaitu membaca Al-Quran. Dan antara dalil baca Quran tak boleh untuk haid, untuk orang mengatakan tak boleh baca Quran, ada yang kita baca dalam riwayat Muslim, iaitu Nabi SAW berbaring atas riba Aisyah radhiyallahu anha ketika itu dia sedang haid, dan Nabi SAW baca Al-Quran. Itu jadi dalil untuk mereka yang mengatakan wanita haid tak boleh baca Quran. Macam mana nak tangkap? Macam mana nak istimbak? Nabi SAW baca, Aisyah tak baca. Walaupun dia tak secara direct, secara langsung, bagi ulama yang mendalami apa ni hadis tersebut, mereka lihat ini menunjukkan bahawa Aisyah sengaja riwayatkan benda tersebut. Riwayat itu Nabi SAW baca di ribanya, tapi dia tak baca. Menunjukkan bahawa haid tak boleh baca. Tak ada, dia tak riwayatkan hadis tersebut. Tapi itu tak berapa apa, tak berapa dia. Dan kita tahu ada khilaf, ulama lain kata boleh saja wanita yang haid membaca Al-Quran. Dia tak ada dalil yang jelas dan tepat. Kemudian satu lagi adalah menyentuh mushaf. Ini juga ada khilaf, masyhurlah khilaf ni. Lagi zaman sekarang di kalangan orang sunnah ada khilaf. Tapi saya harap jangan sampai gaduh. Pasal tak patutnya gaduh. Masalah ni khilaf ulama. Jangan jadikan ni sebagai apa ni, bid'ah membid'ahkan dan berpecah belah. Tidak. Kena ada dua pendapat kat sini. Yang pertama, pendapat jumhur, haram wanita yang haid, samalah junub pun sama, menyentuh Al-Quran. Bahkan dia lebih teruk lagi. Sebab apa? Dia lebih dahsyat daripada setakat tak ada wuduk saja. Sebab mereka kata wanita atau wanita semua yang tak ada wuduk pun tak boleh pegang Quran, apalagi yang dalam keadaan haid. Dalil mereka apa? Kita tak mau sebut ayat surah Waqi'ah. Dalil mereka lah sebuah hadis Amr bin Hizam, bahawa Rasulullah SAW menulis surat kepada Amsar, kepada negeri-negeri luar, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Allah yamassal Qur'ana, tak boleh seorang menyentuh Al-Quran melainkan dia dalam keadaan bersuci. Tahir punya sifat dia apa? Suci. Illa tahir. Dan kita katakan tahir kat sini, apa tafsirannya? Suci daripada apa? Suci daripada wuduk lah. So dicuci daripada najis. Tak, suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Dan wanita yang haid tentu sekali sama juga, tak ada hadas. Sampailah dia bersih. Baik. Hadis itu sahih sebenarnya. Ulama-ulama katakan kemasyhuran hadis ini tidak dipertikaikan lagi, sehingga kan tak perlu nak periksa sanadnya. Bagaimana kata Ibn Abdul Bab rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama hadis yang lain, kalau masyhur hadis ini. Tapi kalau dalam sanad ni mungkin kita tak dapat dia punya sanad yang sahih. Tapi ni tak perlu, ni jenis yang tak perlu cek sanad dia, terlampau masyhur. Baik. Cuma masalahnya, sebahagian ulama lain mengatakan hadis ini walaupun dia sahih, tetapi dia tidak menunjukkan kepada hukumnya. Sebab dia kata tafsiran tauhid kamu tafsirkan dengan suci daripada hadas. Tapi kita tafsirkan tauhid kat sini suci daripada apa? Kekufuran dan kesyirikan. Jadi jangan menyentuh Al-Quran melainkan seorang yang suci dan kekufuran. Siapa ni? Mukmin. Hanya orang beriman saja yang boleh menyentuh Al-Quran. Orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran, itu maksudnya. Dan orang beriman ni ada dua macam eh? Satu yang ada hadas, satu yang suci daripada hadas. Tapi semuanya boleh, semuanya tahir. Cantik tak? Okey lah, ini pendapat kuat. Jadi dia lihat, awak saya nak tunjukkan. Dia lihat kepada apa? Kepada buku yang awak baca, kepada ustaz yang awak dengar dia terangkan. Kalau dia terangkan sebaik itu, itulah pendapat dia. Tak semestinya dah itu saja pendapat dia. Tapi tak apa kalau awak amalkan. Tak apa. Sebab awak taklid ustaz tu. Awak ingat awak tak taklid. Banyak orang kata, sangka kan, saya tak taklid. Semua saya dengar ujar daripada ustaz. Tak apa saya, ustaz tu dah keluarkan dalil semuanya. Wah, saya kau pidang lagi lah dalil-dalil. Lepas tu, dia pun beramal dengan hadis tersebut. Dia ajarkan orang lain macam itu. Ajarkan boleh tahan juga kan. Ini menunjukkan awak kalau belum sampai lagi, walaupun diploma lah eh, walaupun awak dah apa diploma macam ni laju pun, ini saya minta maaf, saya nasihatkan, awak belum sampai lagi, belum cover semuanya pembahasan-pembahasannya. Lepas tu awak dah ajar orang-orang, inilah pendapatnya. Sedangkan awak belum kaji. Kaji maknanya apa? Awak kumpulkan semua dalil dan hujah masing-masing, dan awak tarjih, jawab semua, jawab sampai dah tak boleh jawab. Yang kuat adalah apa? Yang bebas daripada apa? Daripada anak panah, anak panah. Dia boleh tangkis semua apa tu, kita katakan persoalan-persoalan, maknanya dia ada pendapat yang kuat. Itu memerlukan tarjih adalah satu ijtihad. Tak mengapalah kalau kita ikut satu-satunya ulama. Jadi kalau dia ajar, dia kata ni pendapat fulan ulama ni, tak apa juga. Tapi jangan macam dia dah expert sangat, ini pendapat dia. Itu satu, itu kalau dia ajar. Kalau dia tak ajar, dia salahkan orang. Kenapa tak boleh pegang ni? Mana boleh pegang? Kan hadis kata gini. Dia kata tak, salah. Tafsiran dia macam gini. Tahir tu maknanya apa? Beriman. Bukan tahir tu bersih daripada hadas. Boleh pegang apa? Campur dengan dalil-dalil lain. Tapi yang Nabi SAW tulis tu kan ada ayat Quran. Tapi kan orang kafir kan pegang apa semuanya lah. Jadi orang nampak macam betul. Kita ada dua perkara kat sini. Kita ada yang lafaz daripada Nabi SAW. Kita ada perbuatan samping-sampingan. Dan orang biasa tak biasa tak nampak. Mana satu yang sebenarnya hujah yang kuat berbandingkan dengan hujah juga tapi tak berapa kuat. Dia tak nampak. Ini mata dia kelabu. Dia tengah macam gini, dia terlupa bahawa yang patut dikaji dengan lebih teliti lagi adalah nas hadis Nabi SAW tu, bukan apa orang kafir tu buat. Ya tak? Sebab hujah pada siapa? Pada kaum Nabi SAW, pada hadis. Apa yang Nabi cakap tu yang kita kena kaji dulu. Kalau tafsir ini betul, yang ni tahir itu adalah orang yang ada hadas, yang suci atau hadas besar, kita dah tak kira lagi apa orang buat. Orang kafir tu pegang ke apa tu, semua ni cerita lain. Mungkin ada jawapan dia. Baik. Jadi disalah-salahkan orang. Ini yang selalu buat masalah. Biasanya dia tak banyak ilmu, dia jawab satu, dia tanya lagi, jawab itu. Itu je yang dia tahu. Lah dia gunakan kekerasan. Tiap orang menyampah kan dia. Saya cakap macam dia pandai je kan. Dia pun tak faham sangat perkara yang duduk, perkara yang sebenar. Jadi kita kena faham setiap manusia. Ustaz pun macam mana pun, dia ada dia punya apa? Ada dia punya kedudukan sendiri. Hormati, dengar, amalkan, boleh. Sebab awak tak klik je, boleh. Tapi tak semestinya waktu tu awak dah boleh terus apa ni, boleh ingkar orang dan sebagainya. Dan sepatutnya kita tahu setiap perkara yang kita nak ingkar tu, hendaklah dia bukan perkara yang khilaf, yang kuat. Ini antara khilaf yang kuat. Khilaf yang kuat maknanya apa? Hujah sama-sama kuat. Kalau hujah sama-sama kuat, kita tak boleh apa? Ingkar-ungkar. Ulama tak boleh, apalagi kita. Ulama tak boleh, apalagi kita. Mana boleh Imam Syafi'i datang jumpa Imam Malik? Mana boleh semayang macam? Hambali kata dengan apa Syafi'i? Mana boleh kunut? Tidak lah, kunut. Boleh cakap macam itu? macam itu. Tak pernah pun dia cakap macam itu. Bukan dia tak tahu. Jadi ada perkara-perkara yang apa ni, yang kita kena lihat hujah-hujah ni. Iaitu lagi satu pembahasan, macam nak tahu ustaz hujahnya kuat ke tak kuat. Saya nampak hujah ni kuat sangat, ini lemah sangat. Ha, je, itulah. Jadi tak boleh apa ni sewenang-wenangnya kita apa ni, kita melihat dan kita ingkar. Jadi pembahasan tadi, kita balik pada pembahasan tadi. La yamassul Quran illa tahir, kan. Nabi SAW kata janganlah apa ni menyentuh Al-Quran mereka orang yang suci. Dan ditafsirkan oleh jumhur ulama, suci maksudnya adalah suci daripada hadas. Sebab, dan suci kat sini bukan makna suci daripada kekufuran. Kenapa? Sebab kata mereka itu bukan urfu syar', itu bukan bahasa syariat. Dan Nabi SAW kalau cakap, dia pakai bahasa syariat, dia bukan pakai bahasa dan apa ni, bahasa-bahasa. Dia pakai bahasa syariat. Sebab dalam syariat tahara, mesti tahara daripada apa? Daripada, kalau dalam hal ini mesti tahara daripada hadas. Tahara daripada najis pun tahara daripada hadas. Dan tak dimaksudkan kat sini tahara daripada kekufuran kan, dan kesyirikan. Sebab orang yang kata mereka orang beriman tak pernah tak bersih. Orang beriman tak pernah dalam, orang yang beriman ni tak pernah tidak dalam tahara. Itu hujah dia. Orang beriman tidak pernah dalam waktu dia tak ada dalam tahara. Dia sentiasa dalam tahara. Sebab dia apa? Tahara dia tahara iman. Dalam bahasa syarak. Pembahasannya apa? Dalam bahasa syarak. Maka kata ulama jumhur, siapa kata demikian? Orang beriman banyak waktu dia tidak dalam tahara. Dalam bahasa syarak. Dalam bahasa syarak. Ini pembahasan dalam sikit. Contohnya Nabi SAW kata apa? Bila dipakaikan ataupun bila siapa ni, Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dia nak tuang air untuk basuh kaki Nabi SAW atau untuk buka kasut khuf Nabi SAW. Ingatkan Nabi SAW nak basuh. Nabi SAW kata tak payah, da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahiratan. Ya kan, khuf tersebut, sebab aku masukkan, aku pakai dua khuf ini dalam keadaan tahirah, suci ya, bersih. Suci dalamnya hadas. Itu maksud. Mafhum dia bahawa ada waktu boleh pakai khuf bukan dalam keadaan suci. Maknanya ada kala suci, ada kala tak suci. Sebab ini lebih jelas saya nak sebut. Dan Nabi SAW pernah sebutkan bila ada orang beri salam, mana Nabi SAW dia tak jawab. Kenapa dia tak boleh jawab apa ni, serta-merta Nabi SAW tayamum, baru dia jawab. Sebab apa? Aku tak mau menyebut nama Allah SWT dan aku bukan dalam keadaan tahir. Wa inni ala ghairi tahar. Lebih kurang itu maksud dia. Dan aku bukan dalam keadaan tahir. Jadi Nabi SAW sendiri, Nabi SAW pernah tak bersih. Pernah tak bersih. Jadi maksud tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang bersih kat sini. Sebab dia ada bersih, ada kala yang tak bersih. So bersih kat sini maksudkan adalah adalah bersih daripada hadas. Membandingkan dengan tafsiran yang pertama, kerana mereka nak fahamkan ini dengan ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Itu hujah mereka. Jadi selain orang-orang musyrikin, semuanya bersih. Tapi sebenarnya dalam orang muslimin ada yang bersih, ada yang tak bersih. Ini semua balik kepada bahasa syariat. Ala kulli hal, walau bagaimana pun, apa kita kata kan, khilaf ada khilaf atau tak ada khilaf? Ada. Kadang kita dah tengok macam-macam pendapat. Mungkin awak jumpa dengan ustaz yang lebih mengkaji lagi, dia nak sebutkan, nak bentangkan lagi banyak. Lagi banyak hujah boleh keluar. Baik. Makin dengar, makin keliru, makin confused. Waktu tu lah makin dengar, makin kita takut nak cakap. Takut salah. Sebab tu beza, belajar sikit, senang je nak cakap. Tapi bila dah belajar banyak, dia lagi susah nak cakap. Nanti dulu, saya tak tahu nak tanya ustaz. Ataupun baik-baik ada kata, ustaz kata macam ini, ataupun syekh tu cakap macam ini. Dia tak berani nak cakap. Itulah yang kita dapat kalau kita banyak dan konsisten belajar. Itu dia faedah. Itu yang awak sendiri pun pernah rasakan, wallahualam. Itu antara pembahasan tentang apa yang dilarang daripada seorang yang haid. Pembahasan kita lagi sikit je nak habis, iaitu kalau dia dah putus darahnya, dia belum mandi, dia nak pegang Quran, nak baca Quran, apa lagi dah nak masuk masjid, puasa dah dah tentu boleh. Puasa dah tentu boleh. Kalau dia dah putus haid waktu apa ni, sebelum subuh, dia belum mandi, dia nak puasa, tak masalah, tak ada salah pun. Maka wajib dia puasa kalau Ramadan. Jadi selain daripada itu, kemudian lagi satu adalah suaminya tak boleh mendatanginya ketika dia dalam haid, betul tak? Tapi dia belum mandi, boleh ke tak? Ini ada pendapat. Ada kata yang penting dia cuci kemaluan dia je. Ada kata tak payah cuci pun boleh. Ada yang kata dia mesti mandi dulu. Dan dalam yang sama, wanita yang haid tak boleh diceraikan. Sebab Ibn Umar radhiyallahu anhu telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Jadi Nabi SAW kata kepada bapaknya Umar bin Khattab, perintahkan murhu fal yuraji'hu, perintahkan dia dan suruh dia rujuk isteri dia. Sampailah dia haid, sampailah dia suci, dan kalau tak bersatu dengan dia, maka bolehlah kau nak ceraikan. Kalau dia nak ceraikan, sebabkan kita hanya boleh ceraikan isteri waktu dia suci, bukan dalam keadaan haid. Kalau dalam haid tak boleh. Haram satu, tak tak sah lagi. Ada tu ada khilaf tentang tentang sah ke tak sah, jatuh ke tak jatuh tolong. Baik, itu adalah perkara yang saya ingat tentang apa ni, perkara yang tidak tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Yang terakhir tentang yang tolak tu, itu adalah perkara ijma'. Jadi yang benar dalam masalah ini, apa yang terdapat dalam firman Allah SWT, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepada engkau tentang mahyid, tentang haid. Katakanlah, jauhkanlah daripada wanita-wanita ketika mereka haid. Fa idza tatahharna, jauhkanlah daripada mereka sampailah mereka, ya, ketika haid sampailah mereka bersih. Yathhurna, jauhkanlah sampai mereka bersih. Apabila mereka telah bersih, fa idza tatahharna. Jadi satu yathhurna, satu lagi tatahharna. Yathhurna dia maknanya dia bersih je. Kemudian yang kedua tatahharna, dia ada tambah huruf, maknanya dia tambah makna. Maknanya apabila dia membersihkan dirinya, maknanya mandi, dan bersihkan kemaluan. Yang rajin adalah dia mandi. Bila dah mandi, maka kamu datangilah dia mengikut yang diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jadi Allah SWT syaratkan dalam Quran, ikut tafsir saja, ikut tafsir yang benar, bahawa hendaklah dia mandi dahulu. Bukan setakat yathhurna saja, bukan setakat bersih daripada yang diputus daripada darah haid saja, barulah dia boleh mendatangi. Jadi yang demikian kita kiaskan hal ini, jimaknya suami dengan isteri hanya setelah dia mandi daripada haid, dengan masalah-masalah masuk masjid, pegang Quran, baca Quran dan sebagainya. Okay. Ada orang yang ini mazhab Abu Hanifah, dia kata tak payah, dia kata tak perlu nak mandi. Dia banyaklah dalil-dalil, dia kata tak ada nas, dan dia mentafsirkan tatahharna tu dengan yathhurna. Itu tafsiran, satu tafsiran. Dan kedua, mereka mengatakan asalnya suami boleh bersatu tak dengan isteri. Asal hukum asal boleh lah, bila dah berkahwin aja dia halal lah, isteri dia halal. Cuma waktu haid je tak boleh. Jadi bila dia bersih, dia balik asal lah, dah boleh. Kita ragu-ragu nak kena mandi ke tak kena mandi. Jadi kita dah ragu nak kena mandi ke tak kena mandi, kita balikkan kepada asal. Cantik juga, banyak cantik-cantik dia. Kita ragu-ragu kena mandi ke tak kena mandi sebelum dia nak bersatu, tapi yang kita yakin asal isteri kau apa, halal kita bersetubuh dengan dia. Sekarang dia dah bersih, tak ada larangan lagi. Kita jadi dijawab oleh ulama jumhur, selain daripada ayat yang di atas, mereka mengatakan itu asal asal apa? Asal pertama. Asal pertama, asal dulu adalah bila dia berkahwin saja dengan isterinya, dia dah boleh, dah halal untuk bersetubuh dengan isterinya. Tapi kita ada asal kedua, bahawa bila datang haid, dia tak boleh apa? Tak boleh bersatu. Itu confirm, itu ada asal kedua. Asal tu asal, asal hukum, usul hukum yang asal. Sekarang datang satu keadaan, dia dah bersih daripada haid tersebut, dan kita ragu-ragu dia dah apa ni, dia wajib mandi ataupun tidak. Jadi sekarang asal yang yang pertama adalah boleh tau. Yang asal yang kedua, asal dia tak boleh. Dia masih dalam haid. Selagi dia belum mandi, dia belum haid. Jadi sekarang kita nak ambil asal yang qadim, yang dulu, yang awal, ataupun kita nak ambil asal yang baru. Asal makin malam pula tu. Mazhab Abu Hanifah dia ambil asal yang dulu lagi. Tetapi kata ulama jumhur, mana boleh ambil asal yang dulu? Sekarang kita dah ada asal baru. Jadi kita kena ambil asal yang baru. Syariat kata sekarang, time sekarang, dia adalah haid. Kita ragu-ragu dia tak boleh disatui ataupun belum. Jadi kita was-was lah. Kita ragu-ragu dia dah suci betul-betul ataupun belum, dia sebab nak mandi ke tidak. Jadi kita anggap dia masih haid. Agak dia masih haid. Antara hujan. Lagi satu, solat dengan puasa. Ni pun permasalahan. Solat perlu tak kita mandi dulu sebelum kita boleh solat? Perlu. Tak ada hilang ijma. Puasa perlu tak kita mandi dulu sebelum kita puasa? Tak payah. Pun tak ada hilang. Ni ada dua asal ni. Mana satu nak ambil? Jadi Abu Hanifah kata kita tengok puasa lah. Puasa tak payah mandi pun boleh. Jumhur pula kata kita tengok solat. Solat kena mandi baru boleh. Tapi mana yang kuat? Kena lihat satu ke kena lihat yang banyak. Jadi mereka lihat kebanyakan perkara-perkara yang dilarang ketika haid itu hanya dibenarkan setelah dia mandi. Setelah dia mandi. Itu yang mereka katakan. Jadi kita ambil yang lebih banyak. Tapi yang akhir itu sebenarnya hujah akal. Tak berapa kuat berbanding dengan hujah-hujah yang tadi. Hujah yang tadi lebih kuat. So tafsir tu lebih kuat. Dan apa tu, berkenaan dengan asal. Sebab apa? Mendatangi isteri ketika dalam haid, hukumnya apa? Haram dan berdosa. Nas Quran. Dan ikut hadis, ikut hadis yang saya, dia kena bayar kafarah pula tu. Selain daripada bayar istighfar, dia kena bayar kafarah satu dinar ataupun setengah. Setengah dinar. Allah. Baik. Kita berhenti di sini dahulu lah. InsyaAllah kita sambung ke pelajaran yang akan datang. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم